Wassalatu sunanuha qoblad duhuli fiha syai'an. Kesunahan sholat yang terdapat sebelum melakukan sholat ada dua hal. Jadi ini nanti akan dijelaskan kesunahan di dalam sholat dan kesunahan sebelum melakukan sholat. Ini yang kita bahas saat ini adalah kesunahan-kesunahan yang dilakukan sebelum melakukan sholat. Al-adhanu, kesunahan yang pertama adalah adhan. Wahwa lugatan al-i'lam, makna asli dari adhan adalah memberitahukan. Wasar antikrun mahsusun lil-i'lami biduhuli waktu sholatin mafrudah. Sedangkan makna adhan secara syar'i, secara syariat adalah zikir tertentu yang ditujukan untuk memberitahukan masuknya waktu sholat fardu. Wa alfaduhu masna illa takbiro awalahu fa'arba'un wa illa tauhida akhirahu fawahidun. Kata-kata atau kalimah yang digunakan untuk adzan harus diulangi dua kali. Jadi satu kalimah semuanya diulangi dua kali kecuali takbir yang ada di permulaan adzan. Jadi Allahu Akbar yang ada di permulaan adzan ini tidak berjumlah dua tetapi berjumlah empat. Dan kecuali kalimat tauhid yang ada di akhir adzan itu hanyalah diucapkan satu kali. Wal iqamah wahwa masdaru aqama. Kesunahan yang kedua adalah iqamah. Iqamah merupakan bentuk masdar dari fi'il aqama yukimu iqamatan. Summa summiya bihi dzikrul mahsus li'annahu yukimu ila shalah. Lalu iqamah ini walaupun merupakan masdar dari aqama, kata iqamah dijadikan menjadi satu istilah tertentu di dalam syariat, yaitu digunakan untuk zikir tertentu. Dan mengapa dipilih kata iqamah? Karena iqamah ini bisa mendirikan seseorang untuk melakukan sholat. Wa innama yusra'u kullun minal adhani wal iqamati lil maktubah. Adhan dan iqamah ini hanya disyariatkan untuk melakukan atau untuk memberitahukan sholat-sholat yang fardu. Wa amma ghairuha fayuna dalaha as-salatu jami'ah. Dan untuk sholat yang hukumnya tidak fardu, yaitu sholat sunnah, untuk memanggil atau untuk memberitahukan waktunya masuk tidak menggunakan adzan dan iqamah, tetapi menggunakan ucapan as-salatu jami'ah. Wa sunanuha ay ba'da dhuhuli fiha syai'an. Dan kesunahan sholat setelah masuk di dalam sholat atau kesunahan yang ada di dalam sholat ada dua. At-tasyahudul awal, yang pertama adalah tasyahud pertama. Wal kunutu fi zubuhi, yang kedua adalah kunut yang ada di dalam sholat subuh. Ay fi tidali rokati tsaniyati minhu, yaitu kunut yang ada di dalam sholat subuh ialah kunut yang dilakukan setelah rokaat yang kedua. Setelah rokaat yang kedua sholat subuh dan dilakukan setelah iktidal. Wahwa lugutan antua, menurut bahasa Arab, makna asli dari kunut adalah berdoa. Wasar antikrun maksus. Dan di dalam istilah syariat, kunut bermakna zikir tertentu. Wahwa, zikir itu adalah Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait. Ini mohon maaf doanya tidak saya artikan ya. Hanya saya baca, tidak saya artikan. Wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik fa innahu la yadhillu ma wallait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hingga kata wa atubu ilaik. Jadi inilah doa kunut yang biasa dibaca di saat rokat kedua sholat subuh. Wal kunutu fi akhiril witri fi nisfi tsani min syahri ramadhan. Dan kesunahan sholat berikutnya adalah kunut yang dilakukan di akhir sholat witri, di akhir sholat witir. Kunut yang dilakukan di akhir sholat witir di pertengahan kedua bulan ramadhan. Jadi setelah tanggal 15 ramadhan disunahkan di saat melakukan sholat witir, disunahkan berkunut di akhir sholat witir. Wahwa kakunuti subhil mutaqaddimi fi mahallihi walafdi. Kunut yang dilakukan di akhir sholat witir itu sama dengan kunut yang dilakukan di sholat subuh, kesamaan itu dalam letak dan juga lafadznya. Jadi letaknya sama, yaitu setelah itidal, dan yang diucapkan juga sama. Wala tata'ayyanu kalimatul qunuti sabiqah, dan tidak diharuskan untuk membaca doa yang telah saya ucapkan tadi, doa yang ditulis di kitab ini. Untuk mendapatkan kesunahan kunut tidak harus menggunakan doa yang ada di kitab ini. Falau qonata bi ayatin tatadammanu du'aan wa qasdal kunut hasalat sunnatul kunut. Jadi kunut boleh dilakukan dengan doa apapun. Yang penting di saat berdoa itu seorang yang kunut niat melakukan kunut. Jadi walaupun kunut diucapkan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang ayat itu mengandung doa dan ayat itu dikehendaki untuk berkunut, maka kesunahan kunut bisa didapatkan. Wa hayatuha ay salati wa arada bi hayatiha ma laisa ruknan fiha wala ba'dan yujbaru bi sujudi sahwi 15 khoslah. Hayah salat ada 15. Yang dimaksud dengan hayah salat adalah hal-hal yang bukan merupakan rukun dan juga bukan merupakan kesunahan yang harus ditambal dengan sujud sahwi. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami ila hadwi mangkibai. Hai'ah sholat yang pertama adalah mengangkat tangan di saat takbiratul ihram. Mengangkat tangan hingga tangan sejajar dengan dua bahu. Raf'ul yadaini inda ruku'i wa inda raf'i minhu. Selanjutnya mengangkat tangan di saat rukuk dan di saat bangun dari rukuk atau di saat itidal. Wa wad'ul yamini 'ala syimal wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surrati. Kesunahan selanjutnya, hai'ah selanjutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di saat setelah takbiratul ihram dan meletakkan kedua tangan di bawah dada dan di atas pusar. Watawajuhu ay ini ada salah cetak ya, bukan ila tapi ay. Watawajuhu ay qaulul musalli akibat taharrumi wajhtu. Kesunahan selanjutnya adalah membaca doa setelah takbiratul ihram. Doa itu ialah wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Mohon maaf ya, doanya tidak saya artikan. Jadi disunahkan setelah takbiratul ihram, seorang yang sholat disunahkan membaca doa itu. Wal muradu ayakunal musalli ba'da taharrumi doa al-iftitah. Yang dimaksud di dalam kesunahan ini adalah seorang yang sholat setelah dia takbiratul ihram disunahkan untuk membaca doa iftitah. Jadi doa iftitah atau biasa disebut dengan doa pembukaan sholat. Hadhil ayata aw ghairaha mimma warada fil istiftah. Jadi boleh membaca ayat ini, ayat yang ada di kitab ini, boleh juga dengan doa yang lain dari beberapa doa yang telah diajarkan Nabi kepada kita. Intinya doa iftitah ini tidak ada ketentuan doa manapun. Yang penting ada satu hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah berdoa demikian, maka boleh diamalkan. Wal isti'adzatu ba'da tawajjuh. Hayat sholat selanjutnya adalah isti'adzah atau meminta perlindungan untuk dijauhkan dari setan. Dan isti'adzah ini dilakukan setelah membaca doa iftitah. Wa tahsulu bikulli lafdin yastaminu 'ala ta'awudz. Isti'adzah ini bisa dilakukan dengan kalimat apapun asalkan kalimat itu mencakup ta'awudz. Ta'awudz atau sesuatu yang meminta kepada Allah agar dijauhkan dari setan. Wal afdalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Namun kalimat yang paling utama adalah mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jahru fi maudihi. Hai'ah yang selanjutnya adalah membaca keras. membaca bacaan sholat dengan keras di tempat-tempat bacaan keras. Wahwa subhu wa ulatal maghribi wal isya wal jumatu wal idan. Sholat-sholat yang disunahkan untuk membaca keras adalah sholat subuh dan dua rokaat pertama sholat maghrib dan isya, sholat jumu'ah, dan dua sholat id. Wal israru fi maudihi wahwa ma adalladhi dhukir. Kesunahan selanjutnya, hayat sholat yang selanjutnya adalah membaca pelan di tempat-tempat yang disunahkan pelan. Wahwa ma adalladhi dhukir. Sholat-sholat yang diharuskan untuk membaca pelan adalah selain sholat yang disebutkan yang disunahkan membaca keras.